Wahai kaum muslimin, mari kita berjihad fisabilillah, fisabilillah. Menegak kalimah Allah, mengumpulkan tenaga, bersatu menegak jemaah, bermutuhkan iman, berjuang bersama-sama menuju ke matlamatnya. Wahai kaum muslimin, mari kita berjihad fisabilillah, fisabilillah. Menegak kalimah Allah, mengumpulkan tenaga, bersatu menegak jemaah, bermutuhkan iman, berjuang bersama-sama menuju ke matlamatnya. Perjuangan tidak dapat elak dari ujian. Perjuangan tidak dapat elak dari ujian. Sunnatullah yang pasti datang. Sunnatullah yang pasti datang. Tapi itu asam garam perjuangan, agar Allah sentiasa di dalam ingatan. Wahai kaum muslimin, mari kita berjihad bisa kalimah Allah, mengumpulkan tenaga, bersatu menegak jemaah, bermutuhkan iman, berjuang bersama-sama menuju ke matlamatnya. Wahai kaum muslimin, jangan takut dan gentar menegakkan yang hak, membenteras yang salah. Wahai kaum muslimin, jangan tunggu-tunggu lagi, mari susun barisan, membenteras kemungkaran. Mari susun barisan, membenteras kemungkaran. Wahai kaum muslimin, mari kita berjihad fisabilillah, fisabilillah. Menegak kalimah Allah, mengumpulkan tenaga, Tuhannya.